bertanya kapan kau balik. Setiap menit dan detik rindu membius tak berkutik. Dimanakah dia rambulan, bintang bawa dialah pulang. Tunjukkan jalan no Tuhan, agar tak bisa temukan. Bergejolak rindu ini semakin buat telepon jenuh dan terayakin. Ku subahagia ataukah mungkin ku ada dekat dengan hati yang lain. Kasih tahu satu kalau memang dengan tak kau sutara nyaman. Supaya sajang terus bertahan seperti orang kau tadi permainkan perasaan. Jujur ada rindu yang terasa, rasa cinta belum habis masa. Sekejap hilang dari tatapan, ku tahu sama si miliki banyak harapan. Kemarin sempat ada bahagia namun hilang. Keraguan rasa bosan juga kau terbilang. Kadang ada gunda ketahui kau menyimpang. Dan masih ada figur yang menanti kau untuk pulang. Juga perlukan, kurang lebih jujur juga sangat perlukan. Apa arti sapu hari tanpa kecupan. Bahagia hanya kau yang mampu berikan. Seharap kenangan tersampaikan pada sapu penyemangat dimanapun kau berada. Ingat ini baik, takkan selalu ada. Berlomba dengan takdir untuk sapu karunia. Yeah. Kenapa kau pergi baru kau tak kembali? Dan kenapa kau kas tinggal saya sendiri? Kenapa sayang kau menghilang tanpa bilang? Sayang kau kan